Hai Bul, bagaimana kalau kita berendam di telaga? Pasti segar. Hai Bul, mau apa tidak? Makan tidak ada kenyangnya. Dasar gembur. Kerjaannya kalau enggak makan, tidur. Bul, mau ikut enggak? Di sana banyak makanan. Makanan? Asyik. Dengar makanan aja, cepat. Terapungnya. Kenapa mau tidur tidak jadi. Ternyata ada makhluk yang lebih besar dan seram daripada kita. Betul. Untung mereka sudah pergi. Ada apa kalian mengganggu tidurku? Kenapa kalian tidak main di telaga? Oh, ada monster di telaga, iya, kok, Bu. Monster itu besar dan seram sekali. Alah, monster dipercaya. Aku sudah lama di sini. Hanya ada katak dan ikan-ikan kecil saja. Kami tidak bohong. Kau pun pasti takut melihatnya. Perutnya besar, matanya menutup, dan dia bertanduk. Aku belum pernah melihat monster besar seperti itu. Kalaupun ada, aku akan menakuti dan mengusirnya. Akan aku tunjukkan bahwa aku pun bisa sebesar monster itu. Monster itu tidak akan berani lagi datang ke telaga kita ini. Sepertinya kau masih kurang besar. Kamu belum ada setengahnya dari monster itu. Monster itu jauh lebih besar dan seram. Lebih baik kalian berhati-hati. Dan ingat, jangan mengganggu ikan-ikan kecil lagi. Di atas kita masih ada yang lebih kuat dari kita. Iya, kamu benar, Kobu. Thank you.